وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين يصح حرمتي. Masih kita melanjutkan syarah terhadap hadis, penjelasan terhadap hadis yang keempat dari kitab Jami' al-Ulum wal Hikam, yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW menyampaikan kepadanya bahwa shadiqul masduq, bahwasanya salah seorang kalian terkumpul penciptaannya di perut ibunya 40 hari dalam keadaan nutfah, kemudian menjadi segumpal darah juga 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging juga 40 hari, kemudian diutus kepadanya malaikat dan ditiupkan ruh kepadanya, dan kemudian diperintahkan dengan 4 perintah, yang diperintahkan untuk mencatat takdir 4 perkara, dicatat rizkinya, dicatat amalannya, dicatat ajalnya, dan dicatat pula keadaannya sengsara atau bahagia. Maka kata Rasulullah SAW, فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ, demi yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali dia. Sesungguhnya salah seorang kalian ada yang beramal dengan amalan ahli surga, hingga ketika antara dia dengan surga tinggal sehasta lagi, tiba-tiba didahului oleh catatan takdir, maka dia beramal dengan amalan penduduk neraka, kemudian dia masuk neraka. Demikian pula salah seorang kalian ada yang beramal dengan amalan ahli nar, amalan penduduk neraka, sampai tinggal sehasta lagi dia masuk neraka, tiba-tiba didahului oleh catatan takdir, maka dia beramal dengan amalan ahli surga dan dia masuk surga. Maka keterangan atau syarahnya sudah dibahas sekian kali pertemuan, alhamdulillah. Dan sekarang mudah-mudahan yang terakhir adalah catatan syarah tentang masalah khawatimul a'mal dan al-qada wal qadar, masalah takdir dan masalah khatim, khatimah. Ada seorang yang mendapatkan husnul khatimah, ada seorang yang mendapatkan su'ul khatimah. Dan ternyata mereka-mereka yang mendapatkan su'ul khatimah, mereka-mereka yang mendapatkan akhir yang jelek, mungkin kita akan heran, kenapa kok dia dari awalnya beramal ahli surga, tiba-tiba di akhirnya beramal ahli neraka. Ternyata kata Ibnu Rajab rahimahullah, wa fil jumlah fal khawatimu miratus sabiq. Maka ringkasnya, karena sudah disinggung, maka Ibnu Rajab menyatakan ringkasnya, bahwa khawatimul a'mal, akhir dari kehidupan manusia, ada yang baik, ada yang jelek, itu merupakan miratus sabiq, hasil dari apa yang sudah dia lakukan masa lalu sepanjang hidupnya. Maka akhirnya atau hasil terakhirnya adalah ketika khatimahnya su'ul khatimah atau husnul khatimah. Berarti walaupun dalam keadaan seseorang yang sepertinya beramal dengan amalan ahli surga, ternyata di akhirnya dia beramal dengan amalan ahli nar. Ternyata amalan ahli nar yang dia lakukan di akhir hidupnya, yang merupakan su'ul khatimah, itu ternyata diakibatkan penyakit yang tersembunyi dalam hatinya selama dia hidup. Muncul aslinya di akhir hidup dia. Fakullu dhalika sabaqa fil kitab as-sabiq. Dan semua itu sudah tercatat di dalam catatan kitab yang terdahulu, yaitu Lauhul Mahfuz. Wa min huna kana yashtad khauf as-salaf. Oleh karena itulah, maka kaum salafus saleh, para ulama dari kalangan salaf, yashtad khaufu, mereka sangat dahsyat ketakutannya. Dan sudah kisahkan atau sudah kita baca riwayat tentang seseorang yang berjihad fisabilillah, dan dia ma taraka faddan wala syadzan illa taba'ahu, seorang mujahid fisabilillah yang tidak melihat orang asing selain pasukannya, berarti bukan muslimin, kecuali disekatnya dengan pedangnya dan dikejarnya, sehingga dia membunuh sekian banyak orang. Sampai para sahabat menyatakan, demi Allah, hari ini tidak akan ada yang mendapatkan pahala lebih banyak dari orang ini, karena banyak membunuh musyrikin, membunuh kafir. Ternyata Rasulullah mengatakan, huwa min ahli nar, dia termasuk ahli neraka. Maka sahabat-sahabat tadi terheran-heran, kenapa kok dikatakan ahli nar? Ternyata ketika dilihat oleh seseorang sahabat, dia berakhir atau mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ikhwan fillah na'azakumullah, dia letak akan pedangnya dengan terbalik, yang tajamnya di dadanya, dan pegangannya, gagangnya di bumi, dan kemudian dia rebahkan dirinya di pedangnya, maka tembuslah memenuhi atau melewati dadanya, dan matilah dia dengan bunuh diri ketika dia tidak merasakan atau tidak kuat merasakan sakitnya. Ini ikhwan fillah na'azakumullah, Allah tunjukkan akhir hidupnya yang sesungguhnya, kata Ibnu Rajab, itu adalah hasil dari apa yang tersembunyi di masa hidupnya. Maka terlihat di akhir hidupnya. Oleh karena itu, para salafus saleh, para ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in, yashtaddu khawfuhu, atau yashtaddu khawfuhum, sangat dahsyat ketakutan mereka terhadap khatimah, apa yang akan terjadi nanti di akhir hidup saya. Wa minhum man kana yaqliq min dzikri sawabiq, di antara mereka ada yang dalam keadaan terus gundah gulana, terus dalam keadaan bimbang memikirkan apa yang akan terjadi nanti tentang akhir hidupnya. Wa qad qila inna qulubal abrar sawabiq, yakni apa yang telah lalu. Kenapa? Yang dipikirkan adalah su'ul khatimah, tapi yang dia pikirkan adalah apa yang lalu. Karena mereka paham bahwa su'ul khatimah akan terjadi karena akibat perbuatan yang lalu, maka mereka memikirkan apa yang sudah saya lakukan, dosa apa yang saya belum taubat, atau dosa apa yang mungkin akan mempengaruhi saya. Terus gelisah mereka, dan selalu seakan-akan dia dikejar-kejar dosa, dan terus dalam keadaan mengharapkan untuk mendapatkan husnul khatimah dan takut dari su'ul khatimah. Ini keadaan salafus saleh. Wa qad qil, dan telah dikatakan, inna qulubal abrar mu'allaqatun bil khawatim. Dikatakan dalam ucapan-ucapan para ahli hikmah bahwasanya hatinya orang-orang baik, hatinya orang-orang saleh, itu memikirkan tentang bagaimana akhir hidupnya. Ya'ni bil khawatim. Yaquluna madza yuktamu lana. Mereka mengatakan dalam hati mereka, madza yuktamu lana, akan ditutup hidupku dengan apa? Dengan su'ul khatimah atau dengan husnul khatimah? Karena mereka tidak tahu qada wal qadar. Karena mereka tidak mengerti apa yang Allah takdirkan nanti, maka mereka gelisah dan memikirkan bagaimana akhir hidup saya ini, su'ul khatimah atau husnul khatimah. Ini qulubul abrar, yang dipikirkan nanti bagaimana akhir hidup saya. Adapun qulub, hati-hati orang yang bodoh, hati-hati orang yang tidak mengerti ilmu, mereka membanggakan apa yang dilakukan sekarang. Saya sudah begini, saya sudah begitu, saya sudah puasa, saya sudah sholat, dan saya sudah beramal soleh. Sekarang, lah besok. Nanti, Kalau kamu mati, apakah di atas husnul khatimah atau di atas su'ul khatimah? Dia tidak tahu. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, qulubul abrar mu'allaqatun bil khawatim. Hati-hatinya orang-orang abrar, orang-orang yang baik, yang saleh, selalu berkaitan dengan akhir dari hidupnya. Wa qulubul muqarrabin mu'allaqatun bis sawabiq, yaquluna madza sabaq lana. Sedangkan hatinya orang-orang muqarrabin, orang-orang yang dekat dan taqarrub, bergantung kepada apa yang telah dikerjakannya masa lalu, dalam artian menyesali perbuatan-perbuatan masa lalunya. Saya pernah begini, saya pernah begini, apakah saya akan mendapatkan husnul khatimah atau akan mendapatkan su'ul khatimah? Wa baka ba'du sahabah, dan sebagian para sahabat menangis, inda mautihi, menangis ketika matinya, yakni ketika akan matinya. Fasu'ila an dzalik, maka ditanyakan kepadanya, mengapa engkau menangis? Faqala, maka sahabat tadi menjawab, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, inna Allah ta'ala qabada khalqahu qabbatain. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mematikan makhluknya dua kali. Faqala ha'ula'i fil jannah wa ha'ula'i fil nar. Mereka ini adalah di dalam jannah dan mereka yang satu dalam neraka. Atau qabd bima'na digenggam, dipisahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia dalam masa, ketika calon-calon manusia, yakni min duhuri Adam, dari tulang punggung Adam, sudah dikumpulkan oleh Allah calon-calon manusia dan sudah Allah pisahkan, ini untuk neraka, ini untuk surga. Demikian pula ketika di perut ibunya sudah dicatat syaqiyun am sa'id, dia akan bahagia atau akan sengsara, sudah dicatat keadaannya. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kata sahabat tadi, wala adri fi ayyi qabdatayn kunt, dan aku tidak tahu di genggaman yang mana dari genggaman tadi. Allah menggenggam calon-calon makhluk yang sebagian untuk surga dan menggenggam yang lain untuk neraka. Hadza lil jannah wa hadza lin nar, ini untuk surga dan ini untuk neraka. Kata sahabat tadi, dan aku tidak tahu aku termasuk yang mana, apakah di surga atau di neraka, apakah di genggaman yang satu atau di genggaman yang lain. Ikhwan fillah na'azakumullah, maka dia menangis karena dia tidak tahu apa yang Allah takdirkan nanti. Faqala ba'du salaf, sebagian salafus saleh juga menyatakan, ma abkal uyun ma abkahal kitab as-sabiq, sungguh tidak ada yang membuat nangisnya mata-mata ini, enggak akan ada yang mencucurkan air mata ini kecuali apa yang telah membuat nangis atau yang dibikin nangis oleh kitab as-sabiq, catatan yang telah lebih dulu. Berarti mereka para sahabat beramal saleh, mereka berupaya dan berusaha, tetapi ketika mengingat bahwa sudah ada catatan surga atau neraka, sudah ada catatan yang sabit yang lebih dulu, qabla khalqis samawati wal ard, sebelum diciptakannya langit dan bumi, sebelum diciptakannya langit dan bumi 50 ribu tahun sudah dicatat dia di surga atau di neraka. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, mereka menangis dan ketakutan dengan apa yang sudah dicatat tadi. Dia tidak bisa melihat, dia tidak bisa memilih di mana dia, di sini apa di sana. Maka dia hanya pasrah kepada Allah dan menangis. Aku tidak tahu, aku ditakdirkan di surga atau di neraka. Ikhwan fillah na'azakumullah, berkata Sufyan kepada beberapa orang saleh, rahimahullah, hal abkaka qat ilmallahi fiik. Sufyan rahimahullah menanyakan kepada orang-orang saleh tadi, apakah pernah membuat nangis kamu ilmu Allah tentang kamu? Yani apakah engkau tidak menangis dengan ilmu Allah tentang kamu, bahwa kamu di surga atau kamu di neraka, sedangkan kamu tidak tahu dirimu sendiri di surga atau di neraka? Faqala lahu dhalika ar-rajul, maka orang saleh tadi berkata, taraktani la afrah abadan, sungguh engkau tinggalkan aku dalam keadaan tidak akan gembira selama-lamanya. Ma afrah abadan, artinya aku tidak lagi bisa gembira selama-lamanya karena memikirkan apa yang diucapkan oleh Sufyan rahimahullah, yakni bahwa kamu di dalam ilmu Allah itu sudah ditentukan surga atau neraka, kamu tidak tahu. Apakah tidak membuat nangis kamu? Maka karena ucapan ini diucapkan kepada seorang yang soleh, maka orang soleh tadi dalam keadaan menangis dan mengatakan, aku tidak lagi akan bisa gembira setelah ini. Wa kana Sufyan yashtaddu qalaquhu min sawabiq wal khawafin. Sedangkan Sufyan, dia sangat bimbang dan terus dalam keadaan menangis, min sawabiq wal khawafin, karena sawabiq dan karena khawatin. Berarti beliau dengan istilahnya Ibnu Rajab termasuk golongan muqarrabin dan termasuk golongan abrar. Al-abrar memikirkan khawatim dan muqarrabin memikirkan sawabiq. Sedangkan Sufyan rahimahullah memikirkan khawatim dan sawabiqnya. Fa kana yabki, maka beliau menangis. Wa yaqul, dan berkata, akhafu an akuna fi ummil kitabi syaqiya. Sungguh aku khawatir kalau aku ini ternyata dicatat di dalam kitab Lauhul Mahfudz sebagai orang yang akan sengsara. Wa yabki, dan menangis. Wa yaqul, sambil berkata, akhafu an uslabul iman indal maut. Aku khawatir dicabut keimananku di akhir hidupnya. Karena ingat hadis tadi, hadis yang sedang kita bahas, yaitu hadis yang Rasulullah SAW menyatakan di dalamnya ada seorang yang beramal dengan amalan ahli jannah sampai ketika sejengkal lagi atau sehasta lagi akan masuk surga, tiba-tiba berubah dan beramal dengan amalan ahli nar. Maka kata Sufyan, aku khawatir jangan-jangan di akhir hidupnya aku dicabut keimanannya dan beramal dengan amalan ahli nar, dengan amalan penduduk neraka. Wa kana Malik ibn Dinar, dan juga Malik ibn Dinar, yaqumu tulal layla, dia bangun tengah malam atau sepanjang malam, qabidan ala lihyatih, sambil memegang jenggotnya, wa yaqul, kemudian berkata, ya Rabbi, qad alimt sakin al jannah min sakin al nar, fa fi ayyi daraini manzil Malik. Ya Rabbi, engkau mengetahui siapa orang yang akan tinggal di surga dan siapa yang akan tinggal di neraka. Maka di manakah tempatnya Malik? Ini tempat dirinya. Di manakah tempatku Malik ibn Dinar? Dia dalam keadaan memegang jenggotnya dan terus gelisah. Engkau ya Allah tahu siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Sedangkan manusia tidak tahu, sesoleh apapun dia, belum tentu dia dalam keadaan terus selamat sampai akhir hidupnya. Karena diberitakan oleh Rasulullah SAW dengan berita bahwa ada orang yang beramal dengan penduduk surga, ternyata di akhirnya dia kufur, sesat, dan masuk neraka. Dan ada yang sebaliknya, beramal dengan ahli nar atau beramal dengan amalan neraka, sampai ketika hampir mati dia berubah. Maka walaupun Malik ibn Dinar seorang alim, seorang yang saleh, abid, ahli ibadah, tapi tetap dia tidak yakin di akhir hidupnya apakah akan tetap seperti itu atau berubah. Maka bangun salat malam, tengah malam tahajud, dan kemudian dia duduk berdoa pada Allah, dan kemudian dia memikirkan akhir hidupnya. Ya Allah, ya Rabbi, engkau mengetahui siapa yang akan masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Sedangkan aku tidak tahu, maka di manakah aku nanti? Ayyud daraini sakinu Malik, di tempat yang mana akan tinggal Malik ibn Dinar. Ini menunjukkan kalau para ulama tidak ada yang ujub binafsihi, tidak ada yang bangga diri dan kemudian ujub mengatakan saya penduduk surga. Tidak ada satu pun. Kalau ada orang yang seperti itu tidak dianggap ulama. Karena innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang akan takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Sehingga orang semakin berilmu, dia semakin takut kepada Allah dan semakin mengerti qada wal qadar, dia semakin gelisah dan semakin tawakal penuh kepada Allah, dan doanya, salatnya terus dalam keadaan berharap-berharap. Dalam keadaan khawatir akhir hidup dia, apakah su'ul khatimah atau husnul khatimah. Wa qala Hatimul Asam, berkata pula seorang yang saleh, seorang ulama, Hatimul Asam, man khala qalbuhu min dzikri arba'ati aqtarin fa huwa mughtar, barang siapa yang hatinya kosong dari memikirkan empat perkara ini, maka orang itu sedang tertipu. Fala ya'manu syaqa, maka dia tidak aman dari bencana dan kesengsaraan di akhirat nanti. Ini barang siapa yang tidak memikirkan empat ini dan tidak peduli dengan empat ini, maka berarti orang ini dalam keadaan mughtar. Mughtar itu tertipu. Dalam keadaan dia sudah tertipu dengan dunia dan melupakan agama atau melupakan akhirat. Apa itu empat perkara? Yang pertama, khataru yaumil mitsaq. Hina qala haula'i fil jannah wala ubali wa haula'i fil nar wala ubali. Yang pertama, mengerikannya hari mitsaq, hari ditimbangnya manusia, hari dihitungnya manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala, atau yang dimaksud mitsaq adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala tentang masalah calon-calon manusia yang Allah ambil dari punggung Adamnya dan punggung Adam, kemudian Allah persaksikan dengan mitsaq, dengan perjanjian, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah sudah pisahkan ini haula fil jannah wala ubali, dan ini dalam neraka wala ubali. Sedangkan kita tidak tahu apakah kita termasuk yang di sana atau termasuk yang di sini. Barang siapa yang tidak memikirkannya, maka dia tertipu dengan dunia. Fala yu'lam fi ayyil fariqain kan, sedangkan dia tidak tahu di kelompok yang mana dia ketika itu, ketika Allah pisahkan ini untuk surga, ini untuk neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, hina khuliqa fi dhulumatin thalath, ketika Allah ciptakan dia di kegelapan yang tiga, sampai yang berakhir di perut ibunya. Fanudiyal malak bisa'ada wa syaqawah, kemudian malak, malaikat yang ditugaskan, disuruh oleh Allah untuk mencatat dia bahagia atau sengsara. Wala yadri aminan ashqiyaihu aminat su'ada, sedangkan dia tidak tahu apakah dia dari golongan yang bahagia atau golongan yang sengsara. Ya, ini ketika di perut ibunya, setiap kita, satu orang dari kita, sudah dicatat oleh malaikat, ini akan sengsara, ini akan bahagia, ini akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan dunia dan akhirat, dan ini mendapatkan kesengsaraan dunia dan akhirat. Sedangkan kita seluruhnya tidak tahu waktu itu kita dicatat kemana, termasuk su'ada yang berbahagia atau asqiya yang akan sengsara. Wasalis, yang ketiga, dzikru haulil muttali' wa la yadri ayubshar bi ridhollah am bi sakhatihi. Dan kemudian tentang haulil muttali', kengerian yang akan muncul di akhir zaman, yakni hari kiamat. Wala yadri ayubsyaru bi ridhollah, dia tidak tahu apakah dia akan diberi kabar gembira dengan keridhaan dari Allah, atau diberi kabar dengan kabar yang mengerikan, yaitu dengan kemurkaan Allah. Dan hari kiamat, ada istilah hari kiamat yang akbar atau kiamat yang paling besar, yaitu kehancuran dunia ini. Dan ada hari akhir bagi pribadi-pribadi masing-masing. Apa hari akhirnya bagi setiap manusia? Kematian. Dan setiap orang yang dicabut nyawanya dalam keadaan diberi berita gembira atau diberi berita yang mengerikan. Kalau dalam keadaan dia adalah seorang yang saleh, maka diberi kabar gembira. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai ruh, keluarlah kepada Rabbmu dalam keadaan mendapatkan keridhaan dari Allah, yang mendapatkan betul-betul keridhaan dari Allah. Disebutkan radiyatan mardiyah. Ini berita gembira. Berarti yubshar biridhol, biridhollah. Diberi kabar gembira bahwa Allah ridha pada kamu. Sedangkan orang-orang yang kafir atau orang-orang yang sesat, yang su'ul khatimah, maka dicabut dengan paksa dan diberitakan dengan kemurkaan Allah. Allah memerintahkan malaikat tadi mencabut sambil dipukul punggungnya dan sambil dipukul oleh malaikat tadi. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini su'ul khatimah, jeleknya khatimah dia. Maka barang siapa yang tidak memikirkan yang ketiga ini, enggak memikirkan nanti saya bagaimana, wala yadrihu, dan dia tidak tahu apakah dia termasuk yang akan diberitakan dengan berita gembira ketika matinya, atau yang akan diancam dan dipukul ketika matinya, dia tidak tahu. Warrabi', yang keempat, yauma yasdurun nasu ashtatan, yang Allah sebutkan dalam surat Zilzal, Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Di sana Allah katakan, yauma yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum, ketika manusia dibangkitkan dan kemudian melihat apakah dia termasuk orang yang mendapatkan kebaikan karena amalannya, atau dia yang mendapatkan kejelekan karena amalannya. Wala yadri ayy tariqaini yasluk, sedangkan dia tidak tahu jalan yang mana yang dia jalani, atau kemana dia akan berjalan. Ikhwani fillah a'azakumullah, empat perkara ketika awal calon-calon manusia Allah pisahkan, sebagian untuk neraka, sebagian untuk surga, kita tidak tahu kita di mana. Yang kedua, ketika di perut ibunya sudah dicatat dia akan sengsara atau bahagia, juga kita tidak tahu. Yang ketiga, ketika mati nanti, apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah, juga kita tidak tahu. Yang keempat, dalam keadaan nanti dibangkitkan, apakah dia akan melihat amalannya yang saleh, atau dia akan melihat amalan yang jelek yang menyengsarakan dia, dia juga tidak tahu. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Hari itu dia akan melihat amalannya sekecil apapun, baik ataupun jelek. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, kalau empat perkara ini kita tidak tahu, bagaimana mungkin kita bisa tenang? Harusnya kita terus dalam keadaan takut kepada Allah dan mengkhawatirkan kedua-duanya, atau mengkhawatirkan perkara-perkara yang jelek dan mengharapkan perkara yang baik. Ini dikatakan oleh Hatim al-Asam, barang siapa yang tidak memikirkan empat perkara ini, berarti dia mubtarun, tertipu dengan dunia, terlalaikan dengan dunia. Hatta zurtumul maqabir, sampai masuk ke dalam kubur. Alhaakumut takatsur, kalian terlalaikan oleh mengumpulkan harta, oleh takatsur, memperbanyak harta, mengumpulkan dunia yang semuanya akan ditinggal olehnya, dan dia lupa terhadap empat perkara ini. Kamu itu di mana? Ditakdirkan oleh Allah yang mana? Dan kamu dicatat dalam perut ibumu seperti apa? Kita tidak tahu. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, inilah yang menyebabkan para ulama, para salihin dalam keadaan selalu takut walaupun amalan mereka saleh. Selalu dalam keadaan takut walaupun amalan mereka masya Allah. Karena mereka memikirkan empat perkara ini dalam keadaan tidak diberitahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepastiannya dia di mana. Sahal At-Tusturi menyatakan rahimahullah, al-murid yakhafu an yubtala bil ma'asi, wal-arif yakhafu an yubtala bil kufri. Kata Sahal At-Tusturi, seorang yang murid, murid ini masih pemula, tingkatan imannya masih di awal, yakhafu an yubtala bil ma'asi, dia takut untuk tertimpa kemaksiatan-kemaksiatan. Wal arif, adapun orang yang mengerti, yang memiliki ilmu ma'rifah lebih tinggi dari muridin, ya khafu an yubtala bil kufur, justru dia takut dengan kekufuran. Perhatikan, kenapa demikian? Karena murid masih menghitungnya dengan kemaksiatan dan kebaikan, ketaatan. Saya beramal taat, alhamdulillah, dan saya khawatir jangan sampai beramal dosa. Dia takut dengan dosa. Tetapi orang yang arif mengerti dan lebih paham dari orang tadi, untuk takdir Allah tidak mustahil yang mukmin jadi kafir. Tidak mustahil orang yang beramal ahli jannah berubah menjadi orang yang beramal dengan amalan ahli nar. Tidak mustahil toh. Tapi bagi orang yang imannya rendah, masa orang kayak gini masih kufur, akan kufur? Coba masing-masing kita memikirkan, mungkinkah kita kafir nanti suatu saat? Pasti jawabannya dalam hati, ah masa iya, gak mungkin. Kenapa? Karena iman kita kepada qada wal qadar tidak tinggi seperti para ulama. Tapi para ulama membaca hadis tadi, hadis yang menyatakan ada orang yang beramal dengan amalan ahli surga dan kemudian diakhiri dengan amalan ahli neraka dan masuk dalam neraka, yang tadinya mukmin kemudian dia kafir. Dan juga membaca hadis dari Rasulullah SAW yang menyatakan ada seorang yang pagi mukmin, sore kafir, dan ada yang sore dalam keadaan mukmin, paginya dia kafir. Menjual imannya dengan aradat dunia, menjual imannya dengan kenikmatan dunia. Berarti tidak mustahil pagi mukmin sore kafir, dan tidak mustahil sore mukmin pagi kafir. Ikhwan fillah na'azakumullah, seorang yang dalam keadaan wanita yang salehah secara zahirnya, kita tidak tahu batinnya, di masyarakat dikenal dia masya Allah memakai hijab lengkap, tiba-tiba dia membunuh anak-anaknya dan membunuh dirinya. Terjadi atau tidak terjadi? Terjadi. Sampai orang-orang semuanya heran dan tercengang kejadian seperti ini. Bukan orang-orang awam, orang yang ngaji, mutahajjibah, wanita yang memakai hijab, memakai cadar, dalam keadaan seperti itu kejadiannya. Su'ul khatimah, akhirnya dengan akhir yang su. Juga ada yang sebaliknya, yang lebih ngeri dari itu. Seorang alim, ulama, dikenal sebagai orang yang berilmu, tiba-tiba dia terfitnah dengan kebid'ahan filsafat. Dan kemudian terus dia bergelimang dalam filsafat. Dan berakhir dengan menjadi seorang ateis. Terjadi di Yaman. Tadinya ahli sunnah, pembela sunnah. Dan buku-buku awalnya membela sunnah dan mencaci maki dan mencerca filsafat dan kesesatan. Ternyata berakhir bukan hanya pada filsafat berakhirnya, tapi pada ateis, kafir, tidak percaya Tuhan. Ikhwanuddin a'azakumullah, maka orang-orang yang murid masih pemula, imannya masih di bawah, dalam keadaan dia cuma mengkhawatirkan kemaksiatan, karena dia tidak menyangka apa mungkin saya jadi kafir, enggak mungkin. Tapi khawatirnya dosa-dosa saya akan berbuat dosa, saya khawatir saya akan jatuh ke dalam dosa. Tetapi orang yang lebih tinggi imannya justru lebih takut. Yang lebih tinggi imannya justru dia dalam keadaan yakhaf an yubtala bil kufur, takut untuk ditimpa kekafiran. Wa min huna kana sahaba wa man ba'dahu min as-salaf wasalih yakhafuna ala anfusihim an-nifaq. Oleh karena itu, para sahabat dan orang-orang yang setelah mereka dari kalangan salafus saleh, mereka mengkhawatirkan kemunafikan pada dirinya. Apa kemunafikan? Kekufuran yang ada pada seseorang yang dalam keadaan zahirnya muslim. Itu mereka khawatirkan. Qala wa yastaddu qalaquhum fi jaz'uhum minhu. Dan ketakutan mereka, kebimbangan mereka terhadap penyakit nifaq itu dalam keadaan terus menguasai dia. Seperti riwayat Hambalah yang datang kepada Abu Bakar Siddiq dengan menyatakan nafaqah Hambalah, nafaqah Hambalah. Kata Abu Bakar, apa maksud munafaqah Hambalah? Artinya Hambalah mengkhawatirkan, saya munafik. Kata Abu Bakar, apa yang kamu maksudkan? Saya munafik. Saya itu kalau di depan Rasulullah dalam keadaan iman saya seperti melihat surga dan neraka. Tetapi ketika saya pulang ke rumah, saya kembali bersenda gurau dengan istri dan anak-anak, sehingga seakan-akan saya lupa dengan surga dan neraka. Kata Abu Bakar, kalau begitu, aku pun seperti kamu. Jangan-jangan saya munafik. Abu Bakar pun mengkhawatirkan dirinya, jangan-jangan saya munafik. Mari kita ke menuju Rasulullah, menemui Rasulullah, dan keduanya menyatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nafaqah hamdalah. Kata Rasulullah, apa yang kamu maksud? Apa yang kamu katakan? Ya Rasulullah, aku demikian dan demikian. Maka Rasulullah menjawab dengan kalimat, kalau saja engkau bisa menjaga dirimu seperti engkau di hadapanku terus-menerus, la safahatkumul malaikah. Niscaya malaikat akan menyalami kamu. Safah itu menyalami dengan tangan. Akan salaman dengan kamu. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Ini menunjukkan kalau sahabat mengkhawatirkan kemunafikan. Qala fal mu'min yakhafu 'ala nafsihi an-nifaqal asghar. Seorang yang beriman mesti akan mengkhawatirkan pada dirinya kemunafikan yang kecil. Wa yakhafu an yaghlib dhalika 'alayhi 'inda al-khatimah. Dan khawatir nifaq yang kecil, kemunafikan yang kecil tadi menguasai dirinya nanti di akhir hidupnya, ketika matinya, kemudian menjadi seorang munafikun khalisan. Fayukhrijuhu ilan nifaqil akbar. Dia khawatir ketika matinya sudah menjadi kemunafikan yang besar, yang mengkufurkan. Kama taqaddama anna dasa'isu su'al khafiyah tujib su'al khafimah. Sebagaimana telah lewat, bahwa apa yang tersembunyi dari kejelekan-kejelekan di dalam jiwa seseorang, bisa jadi dia akan menyebabkan su'ul khatimah di akhirnya. Sedangkan nifaq yang kecil sangat mungkin terjadi pada kita. Dan nifaq yang kecil itu terus-menerus dalam keadaan semakin tumbuh dan dikhawatirkan ketika mati dalam keadaan dia sudah menjadi munafiqan khalisan, yang berarti su'ul khatimah. Ini yang dikhawatirkan oleh orang-orang yang mukmin, yang dikhawatirkan oleh para sahabat, yang dikhawatirkan oleh orang-orang yang dalam keadaan dia tinggi imannya dan tinggi ma'rifahnya, mengenali Allah dengan sebenar-benarnya dan mengenali sifat-sifat Allah dan ketentuan-ketentuan Allah dalam qada wal qadar. Wa qad kana an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yukthir an yaqul fi du'aih. Dan Nabi alaihi salatu wassalam terus memperbanyak doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Rasul, Nabi alaihi salatu wassalam selalu berdoa kepada Allah, wa yukthir, dan memperbanyak ucapan doa ini, yaitu ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di dalam agamamu. Ini menunjukkan kalau Rasulullah SAW dalam keadaan memiliki iman dan ma'rifah yang paling tinggi dari seluruh manusia, sehingga dia tahu yang membolak-balikkan hati adalah Allah. Al-qulub baina usba'aini min asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa yasha. Hati-hati manusia itu di dua jemari Allah, Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Maka jangan mengatakan tidak mungkin. Masa saya jadi kafir? Tidak mungkin. Mungkin. Maka kita berdoa dan berharap kepada Allah dan berusaha terus agar menjaga hati kita agar tetap beriman, menjaga amalan kita agar tetap saleh, dan berdoa ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami dalam taat kepadamu. Terus berdoa seperti itu. Karena tahu yang membolak-balikkan hati adalah Allah, bukan dia. Maka dia berupaya, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, dan jangan terlalu yakin dengan sesuatu yang kamu tidak tahu. Saya akan begini nantinya, saya akan baik, saya akan selamat, saya akan husnul khotimah, saya akan masuk surga. Ini semua belum pasti. Bagaimana mungkin yakin terhadap sesuatu yang belum pasti? Maka ikhwan fillah a'azzakumullah, kalau Rasulullah memperbanyak doa ini, apalagi kita kaum muslimin, yang lebih mungkin untuk dibalik hatinya kepada kesesatan-kesesatan. Faqila lahu, ketika Nabi memperbanyak doa, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, tsabbit, tetapkan hati kami di dalam agamamu, ditanya oleh para sahabat, ya Nabi Allah, amanna bika wa bima ji'ta bih, fahal takhaf 'alaina. Wahai Nabi Allah, kami telah beriman kepadamu dan kami telah beriman dengan apa yang kamu bawa, apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Faqala na'am, kata Nabi, iya, masih mengkhawatirkan. Bayangkan para sahabat di mana letaknya kalau dibandingkan dengan kaum muslimin sekarang? Enggak bisa dibandingkan, dia tinggi di atas, mereka di atas kita jauh. Mereka telah mendahului kita dengan kuda-kuda yang tangguh, yang cepat, sedangkan kita di belakang merangkak. Tetapi Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, bukankah kami telah beriman kepadamu dan beriman dengan yang engkau bawa, apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Naam. Iya. Innal qulub baina isba'aini min asabi'illah. Karena yang namanya hati itu di tangan Allah. Namanya hati di dua jemari Allah Azza wa Jalla. Yuqallibu kaifa yasha. Allah bolak-balikan sekehendaknya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Nawas bin Sam'an dan juga oleh Tirmizi dan sahahahul Albani, dan Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini. Ikhwan fillah na'azakumullah, jika demikian berarti masalahnya bukan hanya usaha kita. Kalau usaha kita, saya pengen begini, saya pengen tetap istiqomah, iya kita semua ingin istiqomah. Tetapi kalau sudah dikaitkan dengan masalah takdir, dengan hati yang di tangan Allah yang Allah bolak-balikan sekehendaknya, kita khawatir. Kita takut karena kita tidak tahu masa yang akan datang. Kita tahu yang sekarang kita kerjakan, besok, lusa, tahun depan, dan nanti ketika kita mati, kita tidak tahu. Oleh karena itulah diajarkan oleh Rasulullah untuk berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari hadis Ummu Salamah bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yukthir fi du'aihi, bahwa beliau memperbanyak doanya. Beliau mengatakan, Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Faqultu, maka aku katakan, ya Rasulullah, awa innal qulub latataqallab, wahai Rasulullah, apakah hati-hati ini terus berubah, berganti-ganti, tataqallab? Qala na'am, ma min khalqillahi min bani adam min basharin illa anna qalbahu baina asba'aini min asabi'illah. Iya, tidaklah dari makhluk-makhluk Allah, dari anak Adam, dari manusia, kecuali hatinya di dua jemari Allah. Fa in syaa Allah azza wa jalla aqamahu, kalau Allah kehendaki, Allah tetapkan dia istiqamah. Wa in syaa azaghahu, dan kalau Allah kehendaki, Allah simpangkan, Allah sesatkan. Pada Allah Rabbana, maka kita meminta kepada Allah Rabb kita, an la yuzigha qulubana, agar jangan menyimpangkan hati-hati kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa ini diajarkan oleh Allah dalam Quran karena mungkin saja hati seseorang yang tadinya saleh Allah takdirkan menyimpang. Sangat mungkin, jangan bilang tidak mungkin. Maka Allah ajarkan doa, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan simpangkan hati-hati kami, jangan sesatkan hati-hati kami yang tadinya kami telah beriman. Ba'da id hadaitana, yang tadinya engkau telah memberikan hidayah kepada kami. Dan tentunya Allah takdirkan kesesatan, Allah takdirkan kekufuran dan zaid dengan asbab yang adil. Allah pasti memiliki sifat adil. Maka seperti tadi dikatakan, ada sebab-sebab yang di belakang, yang kecil tidak terlihat, ternyata itu membuat murka Allah, tiba-tiba dicabut keimanannya dan kemudian dia sesat. Wa nas'aluhu an yahiba lana min ladunhu rahmatan innahu huwal wahhab, dan kita meminta kepadanya agar memberikan kepada kita dari sisinya rahmat. Sesungguhnya Allah al-wahhab, innaka antal wahhab. Qalat, qultu ya Rasulullah, aku katakan, wahai Rasulullah, ala tu'allimani da'watan ad'u biha li nafsi, maukah engkau mengajarkan kepadaku satu doa yang aku berdoa untuk diriku? Qala bala, tentu aku ajarkan kepadamu. Quli, ucapkan, Allahumma rabbin nabiyyi Muhammad, ighfirli dhanbi wa adhib ghaidha qalbi wa ajirni min mudillatil fitan ma ahyaitani. Ya Allah, rabbin nabi, penguasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampunilah aku dan dosa-dosaku, dan hilangkanlah ghaidha qulubina atau ghaidha qalbi, dan hilangkanlah kejelekan hati, kedengkian hati. wa ajirni, dan selamatkan kami dari kesesatan-kesesatan fitnah, dan dari fitnah-fitnah yang menyesatkan. Ma ahyaitani, selama aku hidup. Demikian ikhwan fillah azakumullah, walaupun riwayat yang dikatakan lemah dikeluarkan Imam Ahmad, tetapi masing-masing dari kalimat-kalimat ini terkandung dalam hadis lain. Seperti hadis yang menyatakan bahwa hati tataqallab ada dalam hadis yang sebelumnya, bahwa hati di dua jemari Allah juga ada dalam hadis yang sebelumnya. Sedangkan Rabbana la tuzigh qulubana ada dalam ayat Al-Qur'an. Sehingga wallahu taala alam, kita tidak menyatakan bahwa hadis ini sahih dan tidak menjadikannya sebagai hujjah. Tetapi kita menjadikan hujjah pada hadis-hadis yang mengandung kalimat-kalimat yang ada dalam hadis ini. Nah, wa fi hadzal ma'na ahaditsu katsirah, kata Ibnu Rajab, dan yang semakna dengan hadis ini sangat banyak dan sahih. Wa kharaja Muslim, dan dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Abdullah Ibnu Amr bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna qulubani Adam kulluha baina usbu'aini min asabi'ir rahman, bahwa hati-hati anak Adam seluruhnya di dua jemari Allah, qalbin wahid, seperti satu hati, yusrifu haitsu sya haitsu yasha, Allah bolak-balikan sekehendaknya, haitsu yasha. Thumma qala Rasulullah sallallahu, kemudian Rasulullah bersabda, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik, wahai yang memalingkan hati, palingkan hati kami ke dalam ketaatan kepadamu. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah, dengan ini kita selesaikan syarah terhadap hadis yang keempat, dan insyaallah yang akan datang kita masuk kepada hadis yang baru, yaitu hadis yang kelima. Dan kita mendapatkan faedah yang sangat besar, bahwa hati ini dalam keadaan kalmirjal. Kalmirjal seperti bejana air yang dalam keadaan mendidih, maka dia terus bergejolak, terus berubah, tidak tetap. Sehingga karena hati terus berubah-ubah, terus berganti-ganti, tataqallab, dan dinamakan qalbu li'annahu tataqallab, sebagaimana dikatakan oleh ahlul lughah, kata ahli bahasa Arab, kenapa hati dikatakan dengan qalb, dengan qaf, lam, dan ba? Karena memang qaf, lam, dan ba ada kaitannya dengan kalimat qallaba yuqallibu, taqallaba tataqallabu, yaitu bergoncang, berubah, dan berganti-ganti. Terus dalam keadaan bergoncang, berubah sesaat begini, sesaat begitu. Iman dalam hati kadang bertambah, kadang berkurang. Keimanan demikian, dan juga amalan yang diyakini dalam hati kadang begitu. Dan juga ternyata dikatakan dalam hadis-hadis ini, kadang dia mukmin sore jadi kafir, dan kadang sore mukmin pagi jadi kafir. Maka apa yang kita telah usahakan jelas belum maksimal, maka kita harus maksimalkan. Dan apa yang telah kita amalkan, jangan terlalu bangga dengan amalan tersebut. Doalah kepada Allah agar mendapatkan istiqamah dan sabat, dan terus sampai matinya mendapatkan husnul khatimah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.